Tapi saya bundar, bundar. Tapi saya kalau tidak bundar, bukan tapi saya. Saya bundar, bundar, tapi saya kalau tidak bundar, bukan tapi saya. Saya hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Saya bundar, bundar, tapi saya kalau tidak bundar, bukan tapi saya. Saya bundar, bundar, tapi saya kalau tidak bundar, bukan tapi saya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya.